yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Kisah tentang beliau banyak, dan itu salah satunya minal mukthirina birriwayah, termasuk dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ringkas, akan tetapi memiliki makna yang padat, memiliki makna yang luas, dan itulah salah satu ciri khasnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya ringkas, akan tetapi memiliki makna yang luas, yang padat. Diterangkan oleh Syekh Ali Ibnu Yahya Al-Haddadi hafizahullah, tasaharu fa inna fis sahuri, as-sahur bi fathis sin, sin berarti sa dengan memfathah sin, kalimat sahur, ismun lit-ta'am alladhi yatasaharu bih au alladhi yutasaharu bihi, sebuah nama untuk makanan yang digunakan untuk sahur. Berarti kalau sahur itu makanannya. Nabi mengatakan na'am, atau Nabi memerintahkan untuk makan sahur. Berarti sesuatu yang digunakan untuk makan sahur itu na'am. Sesuatu yang digunakan sahur itu namanya sahur. Bisa kurma, bisa roti, ya kan? Bisa nasi. Kalau dulu di Yaman itu roti biasanya, 2. Roti dicolek-colek pakai itu, fasolia namanya. Kadang-kadang pakai, kalau bahasanya kita itu tegean lah. Itu ada ayamnya. Rotegian ditul-tulna 2 roti tok. Nggak boleh nambah, nggak boleh lebih. Jatahnya setiap santri itu 2. 6. Kalau secara mau kenyang-kenyangan ya nggak kenyang. 2. Tapi mau nggak mau ya jatahnya segitu. 6. Barakallahu fikum. Nah itu sahur namanya. Makanan yang digunakan untuk sahur itu istilahnya sahur. Makanya kalau pola di sana biasanya enggak gemuk-gemuk gitu. Enggak obesitas, karena cuma 2. Saya dulu BB mungkin hanya 47, 48, 50. BB-nya ada kepot. Masih ada di KTP ada. Dulu misalnya kan gembil. Nyoba dong apa sih? Sakronjot, sacerting kan. Wah, enak. Dana gak banyak. Itu sahur, mau gak mau. Waba'nam, wabidhammiha ismun lil fi'li nafsi. Dan kalau di dhamma, sinnya di dhamma berarti apa? hur, ya kan? Itu istilah perbuatannya. Kalau sahur itu makanannya, kalau suhur itu perbuatannya. Jadi orang sahur itu suhur namanya. Istilahnya seperti itu. Sama seperti tohur, kan? Tohur berarti itu airnya. Sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Air berarti. Perbuatannya namanya tuhur, ya kan? Tuhur, jadi tohur dengan tuhur itu beda. Tohur itu sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Tuhur itu perbuatan bersuci. Sama di sini. Wa yasihu fil hadithil wajhan. Dan sah. Ada dua sisi. Mau dibaca sahur, boleh. Mau dibaca suhur juga, boleh. Akan tetapi dengan memfathah sin, itu lebih banyak penggunaannya di dalam riwayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu. Fa inna fis sahur, sahurlah kalian. Sahur. Karena sesungguhnya pada sahur itu barokatun, terdapat keberkahan. Al-barokah, makna barokah adalah al-khairul kathir. Banyak kebaikannya. Kita sering kan ngomong, ya akhi barakallahu fik. Ya akhi semoga Allah memberkahimu. Maknanya apa? Ya akhi semoga kebaikan yang banyak berlimpah kepadamu. Sama di sini. Ketika seseorang melakukan sahur, maka di situ dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Jadi kalau orang sahur itu bukan masalah selera atau tidak selera. Mana enggak sahur? Enggak selera. Loh, ini mengamalkan sabda Nabi kok enggak selera? Ya bisa pakai air. Sahur itu gak mesti pakai nasi ya. Bisa pakai air, bisa pakai kurma. Ya apa saja yang kamu makan. Untuk apa? Sahur. Karena seorang akan mendapatkan banyak kebaikan. Singkatkan sabda Nabi. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat banyak kebaikan. Jangan pernah kita meremehkan dari sahur. Sebagian manusia, sebagian orang itu enggak selera kalau makan sahur. Selera. Enggak selera karena kamu ketika iftar makan. Ba'da tarawih makan. Mau tidur makan lagi. Biasanya itu enggak enak memang makan. Kalau diganti dua kali saja biasanya enak. Tor makan. Dua. Setelah itu gak usah makan apa-apa. Udah pokoknya terus. Sampai ketemu nanti makan ketiga. Sahur. Biasanya enak dimakan. Punya. Apa namanya. Selera. Untuk sahur. Lah. Kita terhenti dari. Barokah. Barokatun itu artinya. Al-khairul kathir. Kebaikan yang banyak. Ada yang menyebutkan makna barokah itu az-ziyadah wan-numu, bertambah dan berkembang. Jadi kebaikannya itu terus bertambah, bukan hanya banyak. Bertambah, berkembang, banyak. Naam. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal tersebut, melakukan sahur misalnya, maka dia memiliki banyak kebaikan. Memiliki tambahan kebaikan dan memiliki perkembangan kebaikan. Oleh karena itu diterangkan di sini, dalam hadis ini menerangkan kepada kita as-sahur minal adab al-mustahabbah al-muta'akkidah allati yanbaghi lis-sha'im ayyuhafidhu 'alayha. Sahur itu terdapat sahur itu termasuk di antara adab-adab yang disenangi, yang disukai, yang ditekankan, yang seyogianya bagi orang yang berpuasa memeliharanya. Yang seyogianya bagi orang yang berpuasa untuk menjaganya. Jadi bangunlah, sahurlah meskipun bahkan kamu hanya meneguk, ya, satu teguk air misalnya. Tetap kerjakan. Termasuk perkara yang sunnah. Menjalankan sabda Nabi, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahur juga banyak kebaikan. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama jelas, iqtida'an bisunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Yang kedua, fihi mukhalafatun li ahli alkitab. Dalam sahur itu ada penyelisihan terdapat terhadap ahlul kitab. Dahulu ahlul kitab berarti tidak sahur. Li hadithi Amr ibn al-As anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahur. Akhrajahu Muslim. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Berarti ahlul kitab tidak sahur ketika mereka berpuasa. Kemudian di antara keberkahan sahur pula adalah at-taqawi 'ala siyam, untuk memperkuat badan dalam mengerjakan berpuasa. Karena tentunya berbeda keadaannya dengan orang yang tidak sahur. Pasti akan berbeda. Dia akan lebih mengalami kesulitan daripada orang yang makan sahur. Demikian juga disebutkan di sini, annahu sababun lil qiyam akhirul lail wa dzikrullahi wad-du'a wal istighfar. Menjadi sebab dalam menjalankan sholat itu di akhir malam. Untuk berzikir kepada Allah, berdoa dan beristighfar. Coba kalau seseorang itu tidak sahur. Cuma sampai malam, setelah itu bas lewat sahur. Di antara keberkahannya pula adalah annahu aunun ala syuhudi salatil fajr fil waqti ma'al jamaah, akan membantu untuk ikut serta dalam melaksanakan salat fajar bersama jamaah pada waktunya. Beda halnya dengan orang yang tidak sahur, yang dia selesai begitu saja, mungkin dia tertidur. Kalau sahur, dia duduk, dia terbangun, hingga kemudian dia menunggu sholat fajar. Kemudian dia sholat fajar bersama jamaah. Barakallahu fikum. Jadi itu diantara keberkahan-keberkahan, ya, ketika seorang melaksanakan sahur. Di dalam hadis ini menerangkan kepada kita al-afdhal ta'khirus sahur ila akhiril waqt ma lam yukhsha al-fajr. Yang afdhal, yang utama adalah mengakhirkan sahur sampai di akhir waktu, berarti menjelang fajar shadiq. Selama dia selama tidak dikhawatirkan tiba waktu fajar shadiq. Lil ahadithid dalah ala istihbab ta'khirih. Hal itu berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang disukainya untuk mengakhirkan sahur. Di antaranya hadis Abu Dzar secara marfu', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khair ma akhrus sahur wa ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan mengedepankan atau menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Kadang-kadang di masyarakat awam itu justru sebaliknya. Kalau sahur itu justru gasik sekali, ya kan? Jam 2, jam 3. Naam. Habis setelah itu tidur. Akhirnya dia berpuasa di waktu yang belum waktunya berpuasa. Kalau berbuka malah menunda-nunda. Tiba waktu berbuka misalnya, apa ini? Saya masih kuat. Saya masih kuat insya Allah sampai isya. Jadi dia belum menyegerakan berbuka. Biarkan dulu kok. Insya Allah kalau lebih panjang puasanya maka anggapannya lebih banyak pahalanya. Ini keliru. Justru yang sunnah, ya yang ada riwayat menerangkan hal ini adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis yang berkaitan dengan ini banyak ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di antaranya hadis Anas ibni Malik dari Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Dahulu kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun mengerjakan salat, menegakkan salat. Qala Anas, berkata Anas, qultu li Zaid, saya bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adzan was sahur, berapa jarak antara adzan dengan sahur? Qala qadra 50 ayah, kata beliau, sekitar 50 ayat. Nah, berarti dari waktu fajar shadiq, coba kira-kira orang membaca surat ya yang panjangnya 50 ayat, itulah mereka sahur. Sehingga mereka mengakhirkan sahur. Barakallahu fikum. Ini muttafaqun alaih. Minan nas, diantara faidah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, man yata'asya awal al-lail aw fi nisfih. Ada di antara manusia yang dia makan di awal malam. Man yata'asya, ya dia makan di awal malam atau di pertengahan malam. Ta'asya. Orang sana kalau ngomong itu ta'asya. Indonesia ta'asya ma'ana. Hei Indonesia, yuk kita makan malam sama kita. Biasanya kalau nawarin orang Indonesia itu tahu. Orang Indonesia itu biasanya gak mau. Jadi kadang-kadang dibasa-basi. Indonesia ta'al, ta'asya ma'ana. Pokoknya tahu maksudnya ta'asya ma'ana itu jangan, jangan. Aslinya begitu. Makanya kalau ada orang Indonesia, iya, Indonesia ta'asya ma'ana. Oh iya malah boleh makan broko itu biasanya cut. Oh, saya makan makanan itu di cek apa labu di gereng mengena kan wis bingung ya kan. Penduduk daging. Cek. Nah, kan akan terbatasi itu Indonesia. Karena dulu pernah begitu. Kalau sama orang Indonesia, orang ini Masya Allah, Yemenin. Itu nawarnya tuh Masya Allah, Taufik. Syama'ana. Kalau ngomong ta'asyama'ana, mantap banget. Tapi ketika diparani, pucat pada itu. Tuh, gitu. Tapi gak apa-apa, sesekali kerjain aja. Ta'asyana. Ahlan. Allah. Musta'id. Nah, biar secara umum enggak. Ada orang di awal malam makan. Atau di pertengahan malam makan. Thumma la yatasahhar ba'da dzalik. Kemudian dia tidak sahur setelah itu. Wa huwa khilafus sunnah. Dan ini menyelisihi sunnah. Fa inna sahura muta'akkidun walau bi syai'in qalil. Karena sahur itu perkara yang dikuatkan, perkara yang ditekankan untuk seorang muslim melaksanakannya. Meskipun dengan sesuatu yang sedikit. Itu tadi. Apakah dengan makanan, kurma misalnya. Yang penting dia makan. Atau dengan air satu gelas, yang penting dia sahur. Nah udah cukup sahur ini. Masya Allah, nah udah cukup. Kadang-kadang dulu kalau gak dapat roti ngantri di Yaman itu, waktu jadi santri ya gak dapat memang. Cuma makan kurma. Kurma 3 biji. Dah, sampai sore. Di pola makan hidup yang seperti itu, ya benar. Kurus-kurus, ya kan. Kalau kita di Indonesia kan insya Allah gak gitu kan. Rumah udah dipersiapkan matang-matang ini. Sejak mulai berbuka ini, anu berapa antum? Udah dua makan. Oh iya. Ayo dipiro. Ada geng. Biasanya di pondok itu ada gengnya. Geng ini, ya kan? Enggak ikhwan, enggak akhwat. Biasanya ada geng-gengnya. Teman-teman yang akrab-akrab ini nanti masing-masing ada tugas. Yaitu mengamankan makanan. Jadi kalau dia makan itu pakai makanan itu. Nah itu. Mana? Man. Kita udah dapat sekian. Saya udah ngantri di sana, ngantri di sana. Yang satu di sana, aman. Buat besok apa? Sahur. Ketika sahur, dapat jatah, dia juga grup ini mengeluarkan apa? Tambahan makanan. Karena udah disiapkan dari iftar. Biasanya begitu. Ini yang jelas, yang ingin diterangkan di sini adalah tetap sahur. Meskipun dengan sesuatu yang apa? Sedikit. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Min khairi ma yutasahharu bihil muslim tamar. Termasuk di antara perkara yang baik yang seorang muslim menggunakan untuk sahur adalah kurma. Maka ya mestinya seorang itu redikan kurma. Supaya dia bisa makan sahur. Tetap ada kurma yang dia makan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ni'ma sahuril mu'min. Tamar. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik sahurnya seorang mu'min adalah kurma. Mungkin kalau kita membaca sejarah ya. 1445 tahun yang lalu ketika Nabi sahur misalnya. Mungkin yang dimakan hanya kurma atau susu misalnya. Dulu waktu, kalau gak salah masa pemerintahannya Raja Faisal. Atau beliau yang menjadi delegasi Arab Saudi untuk menghadiri bersama negara-negara Eropa. Tidak boleh masuk ruangan kecuali steril dari senjata. Datang delegasi Saudi tetap bawa senjata, bawa pedang. Kalau saya tidak boleh masuk, saya pulang. Hanya ya sudahlah, boleh. Menghadiri acara-acara negara. Kalau segi mungkin ya G20 gitu kan. G30 atau apalah. Istilahnya seperti itu. Dan tentunya ditempatkan di tempat yang wah megah, ber-AC. Hidangannya juga bagus. Enak-enak, lezat. Pernah satu ketika Saudi Arabia jadi tuan rumah untuk menyambut. Ternyata mereka sediakan di tengah padang pasir. Saat itu negara-negara Eropa sedang mengancam untuk tidak mau memberikan bantuan alat untuk menyedot minyak. Hanya dimusyawarahkan bersama-sama. Datanglah utusan-utusan negara masing-masing. Raja Saudi saat itu ya menempatkan di tengah padang pasir pakai tenda. Panas. Datang saja sudah. Kemudian suguhannya kurma dan susu. Tentu para tamu lah, ini gimana kita datang beda jauh-jauh dari negara sana. Sini pakai pesawat. Kesini ternyata cuma pakai tenda di tengah padang pasir. Suguhannya hanya kurma dan susu. Tidak ada yang lain. Tidak ada pisahut. Kadang-kadang orang-orang sana kan harus pisahut itu. Kalau tetamu dapat ada tamu dari orang sana, itu biasanya makannya itu udah milih. Harus pisahut. Kalau enggak. Doyanya itu. Saudi enggak. Cuma kurma dan susu. Akhirnya sang raja ya dengan gagah perkasa dia mengatakan, seandainya kami diancam, diembargo oleh kalian semua, kita udah siap untuk hidup di tengah padang pasir seperti ini, yang hanya makanannya kurma dan susu. Sebagaimana dulu, kami juga makanannya itu. Jadi kita udah siap, ya, skala mental. Itu ya, ketika tauhid telah tertanam dalam hati sanubari seorang hamba, maka ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Meskipun hanya apa? Makan khamr, makan kurma. Maka ini termasuk di antara yang terbaik yang digunakan untuk sahur. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula, minan nasi man yadhunnu annahu idza tasahhara wajaba alaihi al-imsak. Di antara manusia ada yang mengira kalau sudah sahur maka harus menahan, harus imsak. Au annahu yustahabbu lahu walau lam yattali' al-fajr. Atau memang itu disukai ketika sudah sahur, ya sudah, gak boleh makan lagi. Padahal belum muncul fajar shadiq. Wahadha dhannun la dalila alaih. Maka ini sangkaan yang tidak ada dalilnya. Ballahu ayyakul wa yashrab ila ayyattali'al fajar. Bahkan dia masih boleh untuk makan, minum, sampai terbit fajar shadiq. Ini yang dimaksud oleh Syekh ya, seperti waktu imsak itu. Biasanya imsak itu 10 menit sebelum fajar shadiq. Ini anggapan yang tidak ada dalilnya ya, masih tetap seorang ketika mengalami waktu ini diperbolehkan untuk tetap makan dan minum sampai dia masuk waktu fajar shadiq. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala pembahasan tentang sahur. Ini kelihatannya agak ini ya. Dan ngantuk-ngantuk ya dari ngomongnya yang nanti tat lagi ya. Baik, wallahu alam bisawab. Insyaallah nuwasil fil qaid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.